آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, misal dzalik, contoh apa? Contoh apa ini? Kalimat-kalimat mutasyabih yang salah dipahami oleh banyak orang atau sebagian orang. Contohnya, ismul fana, kata al-fana. Aina al-fana salah satu anwa. Karena sungguh al-fana itu ada tiga jenis. Yang pertama, nu'un bil kamilin. Jenis fana hanya untuk orang-orang yang sempurna. Siapa di sini? Para nabi dan para wali-wali Allah, pengikut para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, jenis fana bil qasidin, para pemaksud. Di sini juga ada para wali, orang-orang soleh. Dan jenis ketiga, na'un lil munafiqin, jenis untuk orang-orang munafiq, orang-orang yang menyimpang, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang pertama adalah al-fana an iradati ma siwa Allah. Yang kedua, al-fana an syuhuri as-siwa atau syuhuri siwa Allah. Yang ketiga, ayashhad an la mawjuda illa Allah wa anna wujud al-khaliq huwa wujud al-makhluq qala farqa bayna ar-rabb wal-'abd. Ini tiga jenis fana. Saya jelaskan. Fana jenis pertama, fana an terhadap keinginan apapun selain Allah. Sebelumnya tentu apa arti fana? Fana lenyap. Fana jenis pertama itu fana terhadap keinginan apapun selain Allah. Di mana hamba tidak mencintai kecuali hanya Allah. tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya, tidak bertawakal kecuali hanya atas, tidak meminta kepada selain Allah. Ini makna yang wajib dimaksudkan pada ucapan seperti Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Beliau mengatakan, "Uridu alla urida illa ma yurid." Yang saya inginkan adalah bahwa saya tidak akan menginginkan kecuali hanya apa yang Dia inginkan. Bisa dipahami? Yang saya inginkan adalah bahwa saya tidak akan menginginkan kecuali hanya apa yang Dia inginkan. Keinginan yang dimaksudkan di sini, keinginan yang dicintai, yang diridhai oleh Allah. Keinginan syar'i diniyah. Jadi maksud di sini, dari diri sini, karena sebab tidak ada lainnya. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada dalam arti apa? Tidak ada keinginan, kecuali hanya keinginan Allah. Dalam arti keinginan syar'i. Ini fana. Tingkat-tingkat. Kata beliau, kesempurnaan hamba adalah tidak menginginkan, tidak mencintai, tidak meridhai, kecuali hanya apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Apa itu yang Allah cintai, yang Allah ridhai, apa yang Allah perintah. Apakah diperintah secara wajib atau istihbab? Hamba tidak mencintai kecuali hanya apa yang Allah cintai. Seperti para malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Ini kata beliau makna firman Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali datang kepada Allah dalam keadaan hati yang salim. Coba lihat penafsiran, hati yang salim, selamat. Selamat dari semua selain Allah. Atau selamat dari semua selain ibadah kepada Allah. Atau selamat dari semua yang diinginkan selain dari yang diinginkan Allah. Atau selamat dari semua selain yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makna wahid. Ini maknanya satu. Makna ini kata beliau, in summiya fana'an aw lam yusamma. Perhatikan kalimat itu. Makna ini, kalau dinamakan fana atau tidak dinamakan fana, maka dialah awal Islam dan akhirnya. Batin Islam dan zahirnya. Inilah hakikat Islam. Kalau kita mau gunakan istilah fana. Orang namakan fana atau tidak, demikianlah Islam. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Berarti apa? Kecuali hanya Allah. Berarti apa? Tidak ada yang berhak untuk dicintai, dibesarkan, diagungkan, ditakuti, diharapkan. Kecuali hanya Allah. Kalau hanya Dia yang kita cintai, berarti kita tidak akan mencintai. Kecuali hanya apa? Ya Allah cintai. Selainnya tidak ada lagi. Hanya ini saja ukuran. Hanya ini yang ada. Lenyap. Hanya dalam mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, hanya ini saja. Ini fana yang dimiliki. Kalau kita namakan fana, inilah awal Islam. Dan ini sekaligus akhir Islam. Sebab awal Islam adalah la ilaha illallah. Sementara keimanan yang tertinggi juga la ilaha illallah. Nabi bersabda, Bunyan Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah. Kemudian, dalam hadis yang lainnya, Nabi menjelaskan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Atau wa sab'una wa sittin. وستون شعبة. الإيمان itu ada 73 sampai 79 cabang atau 76. فأعلاها yang tertinggi dari iman adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Jadi ini awalnya. Dan sekaligus pun puncak. Inilah orang berjenjang-jenjang. Dalam menolak semua perkara yang Allah tidak cintai, yang Allah tidak inginkan, tidak cintai, tidak syariatkan, dan menetapkan hanya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai. Jenis yang kedua, al-fana an syuhuri siwa. Fana, dia lenyap, tenggelam dalam menyaksikan selain Allah. Kalau tadi, dari keinginan. Tidak ada keinginan kecuali hanya apa yang Allah inginkan. Dalam arti, tidak ada yang dia cintai kecuali hanya apa yang Allah cintai. Kalian ini, fana terhadap syuhud, menyaksikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini yang terjadi pada banyak kebanyakan as-salikin, yaitu karena dalamnya dia dalam memaksa hatinya untuk berpikir kepada Allah, beribadah kepadanya, mencintai Allah, sementara hatinya lemah untuk menyaksikan selain dari apa yang dia sembah. Sampai situ dulu, jauh perhatikan. Dia beri contoh. Tidak baca semua, memahamkan saja. Dia kasih contoh seperti keadaan yang dialami oleh ibu dari Musa. Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariha. Jadilah fu'ad hati ibunya Nabi Musa fariha, kosong. Kata beliau, mereka mengatakan kosong dari segala sesuatu kecuali hanya mengingat Musa. Bisa memahami ibu yang sangat menginginkan kebaikan anaknya, yang sangat menawan, ternyata harus direlakan di atas peti hanyut di sungai. Padahal dijaga saja akan didapat. Ini relakan, dilepas. Tidak ada pikirannya, pikirlah hanya Musa. Ini farifah, ini syuhur, panah dia. Dia tidak pikirkan yang lain. Hanya sekarang di sini panah dalam mengingat Allah. Dalam syuhur menyaksikan. Kata beliau, ini banyak terjadi pada orang-orang yang terkena satu peristiwa. Peristiwa yang mengguncang. Apakah yang berhubungan dengan cinta, takut, harapan. Lihat paragraf terakhir. وَإِذَا قَوْيَ هَذَا ذَعُفَ الْمُحِدْ حَتَّى يَضْطَرِبَ فِي تَمْيِزِهِ. Sekali masih perlu dipahami. Jika hal ini menguat, maka yang mencintai itu semakin lemah. Sampai akhirnya dia dalam keadaan goncang dalam membedakan sesuatu. Aslinya tidak ada yang disaksikan kecuali hanya Allah. Ini disebut persaksian. Dalam ingatan dia, hanya Allah yang dia ingat. Dalam pikirnya, dia tidak mampu mengingat yang lainnya. Tenggelam di sini. Perhatikan. Wahadal maudid, kalimat selanjutnya. Posisi ini zallat fihi aqdam, aqwam. Tergelincir di dalamnya kaum-kaum. وظنوا أنه اجتهاد. Mereka menyangka posisi ini penyatuan. Maka orang yang mencintai menyatu dengan yang dia cintai, sehingga tak ada perbedaan dalam keberadaan wujudnya. Betapa fana ini adalah jembatan masuknya ke dalam fana yang ketiga. Syekh menjelaskan di beberapa paragraf selanjutnya. Wa inna ma kana mabadi'u hadhihi al-umur fi tabi'in min 'ibadil Basra. Awal-awal perkara seperti ini itu muncul dari kalangan tabi'in. Dari ahli-ahli ibadah penduduk Basra. Di antara mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an pingsan. Hebat. Bagus. Tapi itu kurang. Itu kekurangan orang. Itu cacat itu sebenarnya. Iya. Dari sisi, kalau kita lihat dari yang sempurna. Sahabat tidak ada yang pingsan mendengarkan Al-Quran. Apalagi Nabi dan Rasulullah. Ini kalangan tabi'in. Kenapa? Hatinya tidak mampu. Tidak kuat menyelami makna itu. Terfokus ke situ. Tidak ada yang disisikan ke situ itu. Mempengaruhinya, jatuh. Ada bahkan yang mati. Seperti Abi Jahir, At-Tariq, Zurarah bin Awfah, Qadi Basra. Ini awalnya. Ada orang yang dalam mendengar Al-Quran menelan zamannya tadi masih benar ini. Tetapi apa? Lemah kekuatannya dalam menerima kehebatan makna ini. Insan, perasaan dewa. Karena takut mereka terhadap api neraka, ada yang sampai wafat melihat api. Sementara sahabat yang lebih mulia dari mereka tidak sampai seperti itu. Kalau begitu, ada kelemahan. Fana seperti ini kata beliau, ada naqas, kekurangan padanya. Kemudian, di awal-awal para tabi'in terjadi hal ini. وَكَذَلِكَ صَارَ فِي شُيُوخِ السُّفِيَّةِ Kemudian jadilah pada syekh-syekh sufiyah. Ini sebab apa? Cara berpikirnya, cara pahamnya lebih rendah lagi. Ketika dalam sampai dalam posisi syukur tadi, atau dalam kondisi zikir, puncak zikir katanya dalam mengingat Allah, dia tidak ingat lagi kecuali hanya Allah. Sebab dia tidak mampu mengingatkan lainnya. Ini syuhud terhadap siapapun kecuali hanya Allah. Melemah kekuatan pembinaan hamba. Dan saya sudah memberi ilmu kepada kita. Kondisi ini bisa dalam kondisi cinta, bisa dalam kondisi mengharap, bisa dalam kondisi takut. Ada orang seperti ini. Anda tahu peristiwa yang disebutkan oleh Nabi? Orang dalam perjalanan di tengah padang pasir, unta dengan sejala, makanan minumannya di situ, kemudian lenyap. Dia cari ke sana kemari, dia tidak dapatkan, sampai akhirnya dia menganggap sudah tidak ada ini. Menanti kematian sudah. Pasrah dalam harapan. Puncak harapan menanti kematian sudah. Tiba-tiba hewan itu ada di hadapannya. Dia pegang kekang kuda ini, onta ini. Saking bahagianya, tertutup ingatannya. Dia hanya mampu mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, saya adalah Tuhan-Mu. Salah. Ini kondisi-kondisi. Ini kondisi bahagia yang menutup. Jadi ada orang dalam syuhudnya, dalam ibadahnya, fikirnya, sampai kepada sana ini. Kata beliau, sebagian orang soleh ini, tapi ini kata. Ada kekurangan di dalamnya. Sebab menyebabkan kekuatan tamyiz berbeda. Paham? contoh kecil yang seperti ini, walaupun ya kita bisa mirip dengan itu. Ada orang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran sampai menangis, tapi dalam tangisnya lenyap makna-maknanya. Dia larut dalam tangis. Saya tidak pasti bisa lagi dia kompromis, kesedihan, haru. Bagus. Tapi yang lebih bagus, lebih hebat, dia tidak sampai menangis sebab kekuatan jiwanya luas. Dia terus larut dalam lautan makna demi makna itu. Ini lebih hebat. Bila ini? Baik. Fana yang ketiga, ini dia. Fana, lenyap, dia tidak menyaksikan yang ada ini kecuali hanya Allah. Keberadaan itu, kalau tadi itu, dalam pikirnya, dalam mengingat Allah. Dalam mengingat Allah. Hanya Allah yang diingat, dia seringnya tidak sudah. Kalau yang pertama yang lebih hebat, fanatnya kemana? Tidak ada lagi keinginannya yang dia cintai, kecuali hanya apa yang Allah cintai. Disinilah, la ilaha illallah. Di situ kesempurnaan beragama. Kalau yang ketiga, dasarnya yang kedua, sampai masuk kepada yang ketiga. Sehingga akhirnya, dia tidak saksikan yang ada ini semuanya adalah Tuhan. Jadilah dalam kesesatan demi kesesatan. Baik. Kemudian kata beliau, lihat beberapa halaman selanjutnya. Wa yubayyinu dzalika anna afdhal adh-dzikr la ilaha illallah. Dalam bahasa sekolahnya. Yang memperjelas perkara ini adalah bahwa seafdal-afdal zikir adalah La ilaha illallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibn Abi Dunya dan lainnya secara makruf kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalul zikir, La ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir adalah La ilaha illallah. Kemudian dalam Al-Muwatta dan lainnya dari Talha bin Ubaid, Ibn Quraish, bahwa Nabi SAW bersabda, seafdal-afdal apa yang saya ucapkan, saya dan para Nabi sebelumku, adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi masuk dalam pembahasan apa? Pembahasan bahwa zikir yang terafdal adalah La ilaha illallah. Dan ibadah yang sebenarnya sumbernya dari ini. Sementara syuhud-syuhud yang lainnya justru menganggap rendah la ilaha illallah. Yang mulia adalah Allah Allah. Lebih hebat lagi, huwa-huwa, dia. Kalau Allah jelas, hanya satu yang memiliki. Kalau huwa artinya dia. Huwa, semuanya bisa huwa. Allah juga huwa, dia. Tergantung siapa, kemana hati. Yang jelas, huwa artinya dia. Siapa dia? Tergantung kemana hati. Katanya itu lebih hebat. Yang lebih mengerikan lagi tinggal hu. Ataukah. Macam-macam sudah di situ. Ini kekacauan. Syekh tekankan di situ. Dan sekaligus memberi isyarat kepada kita. Kekeliruan orang-orang yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang yang tertinggi sebab salah dalam zikir. Dia membuat bid'ah dan mengatakannya inilah hakikat agama. Hakikat agama ketika sampai ke dalam zikir, hu. Akhirnya sama dengan monyet-monyet. Monyet yang seperti itu, hu. Syekh bantah. Bantahannya ditanda baca semua. Yang jelas Syekh sebutkan satu dalil-dalil yang sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Tegas Nabi katakan, yang terabdal apa? La ilaha illallah. Kalau begitu, bukan hanya Allah Allah. Huwa. Apalagi huhu. Jelas? Bantahan selanjutnya. Huwa. Allah Allah. Atau huhu. Ini semua zikir tidak menyebabkan seorang muslim. Kalau ada orang di luar Islam mau menyatakan keislaman, apakah sah keislamannya ketika hanya mengatakan Allah, atau hanya mengatakan buat, atau hanya mengatakan bu, dia akan jadi Islam. Terus apa yang menyebabkan orang Islam? La ilaha illallah. Kalau begitu mari lebih afdal. Dan ini sepakat, tidak ada perselisihan di sini. Jelas? Bantahan selanjutnya. Allah, Allah, huwa, huwa, ini hanya sekedar satu kata. Satu kata bukan kalimat sempurna. Sehingga apa? Tidak melahirkan makna. Tidak memberi pengaruh dalam hati. Tidak memberikan kondisi. Kata Syekh, tidak ada. Saya mengatakan, ammal ismul mufrad, adapun kata tunggal, secara zahir, Allah Allah, atau mudmaran, secara zahir, huwa-huwat, maka satu, bukan kalam sempurna. Bukan kalimat yang memberi faedah. Dan keimanan sama sekali tidak berhubungan di situ. Demikian pula kekafiran. Tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Sementara agama, hakikatnya di situ. Perkara iman, kalau antum sebut Allah, itu apa? Antum katakan Allah. Ini beriman? Atau kafir? Dan hubungannya. Sebab Allah, tidak jelas. Allah apa? Kalau antum bilang, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Baru ada makna. Baru ada penegasan. Tapi kalau Allah saja, tidak jelas. Sesuatu yang tidak memberi makna. Tidak memberi ketetapan perintah atau larangan. Karena itu tidak mempunyai hubungan dengan iman dan ketakwaan. Sehingga bagaimana bisa menjadi sebab keimanan terhebat? Kalau dia tidak mempunyai makna, maka apa? Dia tidak akan memberi faedah. Yang masuk di dalam hati ketika ada makna. Ketika antum mengatakan, Allahu, Allah itu Akbar, yang Maha Besar. Ada makna? Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Sempurna kalimatnya. Ada makna. Subhanallah. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Ada makna? Ini yang memberi makna. Memberi faedah. Ilmu inilah yang mengantar kepada kondisi. Keberagamaan. Semakin kita dalami semakin sempurna. Semakin kita dalami semakin hebat. Semakin mengantar kepada makam-makam. Adapun kata tunggal tidak ada. Ditambah lagi, Nabi tidak pernah mencontohnya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Kalau begitu, muhadatsah perkara baru. Tapi mereka punya dalil. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Qulillah, thumma jarhum fi khawdihim yal'abun. Itu dalilnya. Qulillah, ucapkan Allah. Jawabnya, Allah suruh bilang apa? Qul, ucapkan Allah. Berarti Allah suruh bilang apa? Allah. Di sinilah hebatnya, dikirkannya. Sebab Allah suruh. Kul Allah. Ucapkan Allah. Di mana membantahnya? Bantahnya sama dengan tadi. Dan ditambah, ini keadaan semua pelaku bid'ah ketika berdalil dengan ayat. Salah paham, buruk sangka. Bodoh. Keyakinan rusak yang melandasinya. Sudah bodoh, rusak lagi keyakinannya. Ayat ini baca sebelumnya. Baca sebelum ayat ini. Kita baca lengkap ya. Kul. Allah berfirman. Kul. Ada kul sebelumnya. Ada kul sebelumnya. Kul. Ayat ya Muhammad. Kuta'anani. Man anzal al-kitab. Siapa yang menurunkan kitab? Allah suruh nabinya tanya. Siapa yang turunkan kitab? Yang datang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab yang merupakan cahaya. Kitab yang merupakan petunjuk. Ini apa? Bantahan Allah kepada orang Yahudi yang menganggap Allah tidak pernah turunkan kitab kepada manusia. Maka Allah bantah. Sampaikan. Tanya mereka. Siapa kalau begitu yang turunkan kitab? Yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang menyerupakan cahaya. Petunjuk bagi manusia. Yang kalian jadikan di kertas-kertas. Kalian tulis. Dan kalian sembunyikan banyak kandungannya. Dan dengan kitab itu kalian diajar. Ayo siapa? Kulillah. Itu jawabannya. Jawablah Allah. Tapi mereka potong itu sebelumnya. Langsung kulillah, bilang Allah. Kalau begitu, Allah, Allah, Allah. Sebab Allah yang suruh. Padahal ini jawaban dari pertanyaan. Kalau begitu, kelengkapannya apa? Allah adalah yang menurunkan di kita. Sama ketika antum ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apa kelengkapannya? Allah adalah yang saya sembah. Ya. Yeah. Jadi ayat ini justru bantahan kepada mereka. Sebab ayat ini kalimat sempurna. Kita disuruh mengucapkan bahwa Allah yang menurunkan Taurat. Sementara mereka memahaminya hanya kata tunggal. Syubhat lain. Wa ya'lamu ma ya'lamu ta'wilahu illa hu. Ini syubhatnya Ibnu Arabi. Ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illa hu. Tapi kan? Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Mereka selewengkan ayat ini untuk ada zikir khusus. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Ta'wilah hu. Tidak ada yang mengetahui hu. Tidak ada yang mengetahui hu. Kecuali hanya Allah. Hu inilah huwa. Kalau tadi dalilnya Allah. Allah, Allah. Ayatnya huwa, huwa. Atau hu, hu. Akhirnya, ini kebodohan lagi ini. Sebab katanya, maka katanya dianggap sebagai kalimat tersendiri. Ini kembali sih. Lagi pula nyadi sini bukan Allah. Yeah. Nyadi sini apa? Tawil ayat-ayat yang mutasyabih. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawil batiniyah. Kerjaannya Ibnu Arabi, syaitan jin dan manusia. Tapi dia setengah jin kayaknya. Sudah? Baik. Itu kesimpulan bantahannya. Kemudian beliau mempermantap lagi bahwa, ingat, semua zikir dalam Quran dan Sunnah datang dalam bentuk sempurna. Lafaz adzan sempurna. Zikir habis sholat, di dalam sholat, tidak ada yang tidak sempurna. Zikir yang paling berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul, subhanallahil, azim. Kalimat sempurna semuanya. Tidak ada Allah, Allah, Allah. Lihat akhir pembahasan dalam fasal ini. Syekh berkata, wal maksud, akhir pembahasan dalam fasal ini. Yang menjadi maksud di sini, annal masyru', bahwa yang disyariatkan dalam zikir adalah berzikir mengingat Allah dengan kalimat sempurna. Ini yang dikatakan kalam. Yang satu bentuknya adalah kalimat. Inilah yang bermanfaat untuk hati. Yang mendatangkan pahala, ganjaran. Yang mendatangkan kedekatan kepada Allah. Yang memberi ma'rifat. Yang mendatangkan cinta. Yang mendatangkan takut. Dan lain-lain yang merupakan al-matalibil aliyah. Tuntutan-tuntutan yang tinggi. Wal-matalibil islamiyah. Dan maksud-maksud yang terhebat. Ini sekaligus menjelaskan makna. Untuk kita baca al-matalibul aliyah. Al-matalibul islamiyah. Ini maksudnya. Jenjang ma'rifat. Mengenal Allah semakin cinta, semakin cinta. Ada orang mengenal, ada orang cinta kepada Allah sebab mengenal satu sifat ini. Semakin dikenal sifat yang lainnya, semakin cinta. Berapa? Berjenjang. Ini namanya matalib. Dia kejar jenjang yang lebih tinggi. Jenjang yang lebih tinggi. Dia kejar maksud yang lebih hebat. Ma'rifat yang lebih tinggi. Semuanya kembali kepada pengenalan kepada Allah dengan kalimat sempurna. Adapun al-istisar berdiam dengan satu kata saja secara zahir atau mutmak tidak ada asalnya. Apalagi mau menjadi zikir khususnya orang-orang khusus. Bahkan kata saya, zikir itu adalah wasilatun. Sarana kepada berbagai jenis bid'ah, berbagai jenis kesesatan, dan sarana kepada penggambaran-penggambaran keadaan-keadaan yang rusak, yang merupakan keadaan ahli ijtihad, yang menganggap Allah semuanya satu. Kan dari sisi Kalau Allah, Allah masih Allah ya. Kalau sudah masuk gua, artinya gua. Dia. Ketika dia berpikir, gua. Sekarang kita Indonesia kan saja. Dia, dia. Ketika dia sementara dalam hatinya, dia adalah si Yasir misalnya. Atau si Ayyub. Ketika dia, iya, atau dia sangat terkesan sama, punya kesan tersendiri sama dengan Ram. Akhirnya ketika berzikir, kuat, dia langsung dengan Ram yang teringat. Maka dengan Ram yang jadi Tuhannya ketika itu. Sebab dianya adalah, kan kembali, ketika itu mengatakan, dia yang memukul saya. Siapa dia itu? Kembali kepada, siapa yang menjadi maksud di dalam hati? Jelas tidak? Dan ini berubah-ubah. Nah, di situ. Dari sini syaitan maksudkan. Oh, dia. Nanti akhirnya syaitan gambarkan. Ini dia ini. Dia itu ini. Nah, muncul jin. Muncul ini. Jadi lah yang disembah selain Allah. Lebih mengirikan lagi kalau tinggal hu. Huwa yang dipotong. Hilangkan wawnya. Tinggal hu. Ada lagi yang tinggal hu. La ilaha illallah. Monyet lebih. Ayo. Ayo. Terakhir. Pasal yang keempat. Jima'ud dini aslan. Kesimpulan agama ini ada dua. Satu. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini makna. Iyaka na'budu. Yang kedua. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya apa yang Allah syariatkan. Kita tidak boleh beribadah dengan bid'ah, pikiran, sangkaan, atau mimpi dan semacam itu. Sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ini makna, wa iyyaka nasta'in. Atau yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna muhammadan rasulullah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan kita ayat ini. Ayat yang merupakan akhir surah Al-Kahfi. Ayat yang menjelaskan syarat perjumpaan dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka satu, falyamal amalan salihah. Ini yang kedua, harus beramal dengan amalan saleh. Amalannya di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bukan di atas perasaan, tauq, wajad, mimpi, sangkaan, pikiran, pendapat, bid'ah, kata orang, adat istiadat dan berbagai perkara. Harus dengan amalan soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya. Saya tegaskan, dua perkara ini adalah tahqiq dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar dan Rasulullah. Kemudian beliau sebutkan lagi ayat yang memperkuat perkara ini. Setelah itu beliau masuk lagi, mengingatkan hati-hati perbedaan. Ada sesuatu yang khusus, haknya Allah dengan ada yang Allah dan jenisnya juga kepercayaan Allah. Seperti apa? Cinta dan taat. Dan lain-lainnya. Baik. Di akhir pembahasan beliau mengatakan. Wadhalika huwa dinul Islam. Lihat akhir kitab. Itulah agama Islam. Yang dengannya Allah mengutus orang pertama dan orang terakhir dari para Rasul. Itulah agama yang Allah tidak akan menerima agama dari siapapun juga selainnya. Dan inilah hakikat ibadah kepada Rabb alam semesta. Bila tutup dengan doa, fanas'alullah al-azim, ayyufibana alaih, wa yukammilahu lana, wa yunifana alaih, wa sahira ikhwanina al-muslimin. Kata beliau, kami meminta kepada Allah, yang maha agung, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kita, atas perkara ini, di atas ibadah ini, pahala di atas hakikat ibadah ini. Dan semoga Allah menyempurnakan kita di atas perkara ini. Dan mewafatkan kita di atasnya. Demikian pula seluruh saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Walhamdulillahi wahda. Dan segala pujian hanyalah untuk Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan salam dan selawat kepada panutan kita Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Terakhir ikhwah. Saya ingatkan dari saya kepada ikhwah seluruhnya akan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa sebelum disebutkan ayatnya, saya ingin katakan bahwa dengan selesainya tadi, selesai doa, selesai tahmid, maka berarti apa lanjutannya? Maka berarti selesailah sholat. Maka berarti kita baru memulai untuk melangkah dengan langkah yang sebenarnya mempertanggungjawabkan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faradta fansab." Jika kamu sudah selesai, fansab. Maka tancapkan pasang kuda-kuda, siapkan posisi untuk melangkah kepada amalan selanjutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb engkau kamu harus mengharap. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.